بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri masjid ini dalam rangka mengikuti kajian rutin yang mestinya diisi oleh Ustaz Sa'ad Ba'isa Hafizahullah, namun karena beliau berhalangan maka kita yang mengisi waktu yang kosong ini. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia tertipu dengan keduanya. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Waktu yang luang. Alhamdulillah Allah Azza wa Jal memberikan dua nikmat ini kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa menghadiri majelis ini. Bisa menggunakan dua nikmat yang besar ini dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa talabul ilmi syar'i, yaitu menuntut ilmu syar'i, yang mana kata ulama menuntut ilmu syar'i di zaman kita termasuk di antara amalan yang sangat sangat besar pahalanya, sangat sangat dianjurkan likasrati al-jahl wal juhala, karena tersebarnya kejahilan dan orang-orang jahil, maka kita semakin dituntut untuk memanfaatkan nikmat waktu dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kita telah memilih sebuah pembahasan untuk kita kaji bersama, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis akidah dan ittiba, hadis-hadis tentang akidah dan ittiba yang diangkat dari kitab Syekh Rabi' hafizahullah yang berjudul Mudzakiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Sebelum kita masuk kepada isi atau kandungan kitab, ada baiknya kita mengetahui sedikit tentang biografi penulis, yaitu Syekh Rabi' hafizahullah. Tentu di kalangan salafiyin nama Syekh Rabi' tidak asing lagi di tengah-tengah mereka. Syekh Rabi', nama beliau adalah Rabi' bin Hadi bin Muhammadin Umair Al-Madkhali. Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair. Jadi bapak beliau namanya Hadi, kakeknya namanya Muhammad Umair Al-Madkhali. min qabilatil madakhilah al-masyhurah. Beliau berasal dari sebuah kabilah, sebuah suku yang terkenal, yaitu suku Madakhilah. Makanya dikatakan al-Madakhali. Sukunya namanya Madakhilah. Dan suku ini menempati sebuah daerah, di daerah Jazan, sebelah barat atau sebelah sebelah selatan Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, sebelah selatan Kerajaan Arab Saudi. Jadi beliau berasal dari daerah selatan, sebelah selatan Kerajaan Arab Saudi. Ini asal Syekh Rabi' hafizahullah. Beliau dilahirkan di desa yang bernama Al-Jaradiyah, sebuah desa kecil yang berada di sebelah barat kota Samitah. Jaraknya hanya sekitar 3 km. Dan di zaman kita sekarang, dua daerah ini sudah bersambung. Beliau lahir pada tahun 1351 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1440 Hijriah. Berarti umur beliau sekarang kurang lebih berapa? 89. Lahir tahun 1351. Sekarang sudah 1440. Berumur 89 tahun. Beliau sudah sangat tua sekali. Namun masih terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terus memberikan pencerahan kepada umat, terkhusus dalam permasalahan-permasalahan an-nawazil, permasalahan-permasalahan fitnah-fitnah yang melanda dakwah salafiyah di umur beliau yang sudah sangat tua, 89. Hafizahullah. Di antara guru-guru beliau, Syekh Rabi, hafizahullah, karena beliau pernah belajar di Al-Jami'ah Al-Islamiyah, Universitas Islam di Madinah. Di antaranya adalah Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan yang masih hidup di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Dan ulama ahli tafsir, ahli hadis usul dan ahli bahasa adalah Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti. Dan yang lainnya dari para ulama. Ini yang masyhur. Syekh bin Baz Al-Albani, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti, dan yang masih hidup Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan Syekh Rabi' hafizahullah memiliki tulisan yang sangat banyak sekali, kurang lebih 30 karya tulis. Dan mayoritasnya berisi tentang bantahan-bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang ataukah tokoh-tokoh yang dulunya jalan bersama dengan as-salafiyin, berdakwah dengan dakwah salafiyah, kemudian menyimpang. Yang kita kenal dengan kutubur rudud, kitab-kitab beliau adalah kitab-kitab bantahan yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama yang lainnya. Ini diantara ciri khas yang melebihkan beliau daripada ulama-ulama yang lainnya. Oleh karena itu, ketika ulama ul-kibar al-arba'ah, empat ulama besar di abad ini, Ya, kalau dahulu kita mengenal siapa? Al-Imam Abu Hanifah, Malik. Siapa lagi? Syafi'i, Ahmad. Kalau di zaman ini ada empat ulama besar. Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan Syekh Muqbil. Ketika mereka semua masih hidup, Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan, wal-haqqu, yang benar bahwasanya, anna hamila liwa al-jarh wa ta'dil fil asril hadir bihaqqin huwa akhuna al-syekh al-duktur Rabi' bin Hadi al-Madkhal. Ini pujian dari guru beliau. Al-Albani rahimahullah mengatakan, pemegang, pembawa panji jarh wa ta'dil di zaman kita ini, ya, adalah Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Ini adalah bentuk rekomendasi tazkiyah. Nah, dari seorang imam besar muhaddis Al-Albani rahimahullah kepada Syekh Rabi'. Dan itu diakui oleh ulama-ulama yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini sedikit biografi tentang penulis hafizahullah. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan dalam kitab ini. Sebelum kita masuk pada hadis-hadisnya, kita menyebutkan sedikit tentang intisari daripada hadis ini. Dan itu disebutkan oleh penulis hafizahullah dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan, fahadihi ahadithu syarifatun. Ini adalah hadis-hadis yang mulia. Ya, yang punya PDF-nya bisa dilihat pada halaman 5. Ini adalah hadis-hadis yang mulia. Zatu mawadi'ah azimah. Yang memiliki pembahasan-pembahasan yang agung. Kata Syekh, ikhtartuha min ahadithi man utiya jawami' al-kalim walladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Aku memilihnya dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau diberikan jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim adalah kata yang ringkas yang memiliki makna yang luas dan padat. Nabi mengucapkan 1, 2, 3 kalimat. 1, 2 patah kata disyarah oleh ulama menjadi 1, 2, 3 kitab. Nah, ini namanya jawami al-kalim. Kata yang ringkas tapi memiliki makna yang luas dan padat. Yang mana beliau tidak berucap dari hawa nafsu, apa yang beliau ucapkan semuanya adalah wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tersebut kata Syekh, minha ma yad'u ila tauhidillah wa ifradihi bil ibadah wa ikhlasid din lahu. Ada yang mengajak kepada tauhidullah, mengesahkan Allah di dalam ibadah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Wa minha ma yuhadziru min asy-syirki wal bid'i wal ma'asi al mubiqat. Dan di antara hadis-hadis tersebut ada yang memperingatkan dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat yang sangat membahayakan, yang sangat menghancurkan. Dan di antara hadis-hadis tersebut ada yang mengajak kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Faminha ma yad'u ila tamassuk bil kitabi was sunnah. Dan di antara hadis-hadis tersebut ada yang mengajak kepada berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, wattiba'i manhaji al-khulafa'ir rasyidin, dan mengikuti manhaj al-khulafa'ir rasyidin wal a'immah al-mahdiyyin, dan para imam-imam kaum muslimin yang mendapatkan petunjuk. Ini kandungan daripada kitab ini yang akan kita pelajari. Ya, yang secara ringkas kalau kita mengatakan, ya, kita ingin mengatakan hadis-hadis tentang akidah dan ittiba. Sesuai dengan judul kitab. Baik. Kita langsung saja kita ringkas mukaddimah. Beliau mengatakan ya, setelah mengakhiri muqaddimah, beliau menulis di sini tanggal penulisan kitab ini, Al-Faqiru ila maghfirati Allahi wa ridwani Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali, yang sangat butuh kepada ampunan Allah dan keridhaannya Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali. Coba perhatikan, ini termasuk di antara qudwah, contoh bagi kita sekalian dalam hal tawadhu. Beliau tidak menulis gelarnya Syekh, Doktor dan seterusnya, tidak. Tapi apa yang ditulis? Al-Faqir. Yang fakir, yang sangat butuh kepada ampunan dan keridhaan Allah. Tidak seperti sebagian orang yang menulis buku, kemudian ditulis semua ya gelar-gelar duniawinya. Profesor, doktor, S1, S2, S3. Ya, sampai ada seorang ya belajar di luar negeri. Namanya itu panjang sekali. Gelarnya berapa? Lebih 10. Nah, dan itu dicantumkan semua. Ya. Ini bukan contoh yang baik. Perhatikan para ulama. Bahkan di antara mereka ada yang sampai ya menulis sebuah karya tulis dan tidak mau namanya ditulis di kitab itu. Nah, bagaimana mereka berusaha menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau tidak mencantumkan di sini gelar beliau. Kitab ini ditulis pada selesai penulisan pada tanggal 16 bulan keempat tahun 1406 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? 1440 sekarang. Kurang 1406. 34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu. Ya, kita berumur berapa di waktu itu? Nah. Ini Syekh Rabi hafizahullah taala. Kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama tentang manhajud da'wah ila Allah, manhaj, metode berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Pembahasan tentang metode berdakwah, karena banyak di zaman kita dakwah-dakwah yang menyeru manusia dan berbagai macam bentuk dakwah itu beraneka ragam. Nah, kita butuh mengetahui bagaimana metode berdakwah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya membahas tentang itu. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, halaman berikutnya ya, halaman 7. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Siapa itu? Anaknya Abbas banyak, tapi kalau dimutlakan Ibnu Abbas, siapa yang dimaksud? Abdullah. Anaknya Abbas banyak. Ya, putranya Abbas banyak. Ada Al-Fadl Ibnu Abbas dan yang lainnya, tapi kalau dikatakan Ibnu Abbas maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala, adalah Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman, qala, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda. Ya, waktu itu Yaman belum dimasuki oleh dakwah Islam. Yaman ketika itu tidak seperti sekarang. Ya, Yaman ketika itu masih ya, dihuni oleh penduduk yang mayoritasnya ahli kitab. Nah, kalau sekarang masya Allah, Islam di sana kuat. Ya, bisa dikatakan di negeri Naam, di jazirah Arab yang kuat memegang agamanya adalah Saudi dan Yaman, dua negara ini. Dulu sebelum Islam datang, mereka ya, atau Yaman dihuni oleh ahlu kitab. Nabi mengatakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaknya yang pertama kali kamu mengajak mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, ini metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam kepada Mu'adz, dan tentu ini juga pengajaran untuk kita. Metode berdakwah memulai dengan dakwah tauhid. Dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah. Yang pertama kali kamu ajak mereka adalah mentauhidkan Allah. Ini metode dakwah. Mengajak manusia mentauhidkan Allah. Ini yang pertama kali yang harus kita dakwahkan. Nah, kalau menyelisihi metode ini berarti menyelisihi metode Nabi alaihissalatu wassalam. Dan tidak akan berkah hasilnya. Nah, coba kita perhatikan dakwah-dakwah yang tidak mengikuti metode ini. Ya. Tidak berkah hasilnya. Nah, dakwah-dakwah yang menyelisihi dakwah tauhid. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa inhum ata'uka lidzalik. Maka apabila mereka mentaati kamu dalam perkara itu, ya, mereka sudah mau mentauhidkan Allah. Tahap yang pertama sudah dilakukan. Apa tahap berikutnya? Metode berikutnya, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. 5 kali salat dalam sehari semalam. Nah, ini kewajiban berikutnya, menegakkan sholat, dan dia adalah rukun yang kedua di dalam agama kita. Ada sebagian orang terbalik, yang penting mengajak orang sholat dulu, ajak sholat, khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan, tidak diajari tauhid. Padahal mengaku sunnah. Sahabat. Kek mana sekarang? Ya. Nabi memerintahkan Mu'adz. Dan itu juga seperti kita sebutkan tadi adalah perintah untuk umat ini. Mulai dengan dakwah tauhid. Baru kemudian sholat. Dakwah kepada sholat. Jangan orang belum tahu tauhid. Ya. Mengajak orang sholat. Bagaimana kalau ada ritual kesyirikan? Tidak diperingatkan. Tidak dilarang. Ya percuma sholatnya kan begitu. Tidak akan bermanfaat sholatnya. Jika masih melakukan kesyirikan. Tidak akan bermanfaat sholatnya sampai dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik. Fa'in ata'uka lidhalika. Kemudian berikutnya. Tahapan berikutnya. Jika mereka mentaatimu dalam permasalahan itu, yaitu dalam permasalahan sholat, fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim sadaqatan. Maka ajarilah mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah sadaqah wajibah. Sedekah yang bersifat wajib, yaitu zakat. Zakatul mal, zakat harta. Nah, jadi terkadang dalam hadis itu, ya, ataukah dalam ayat, nah, disebutkan sedekah, maka yang dimaksud adalah zakat. Seperti misalnya dalam ayat surat At-Taubah, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan al-asnaf as-samaniyah. Ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakatul mal. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya ada 8 golongan. Ya, tempat penyaluran zakat. Disebutkan dengan lafaz innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah-sedekah itu. Nah, yang dimaksud apa? Zakat mal, zakat harta. Nah, tukhadhu min aghniyaihim, yang mana zakat tersebut, sedekah wajib tersebut diambil dari orang-orang kaya mereka. Orang-orang kaya yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan bertahan selama 1 tahun. Tidak dibelanjakan harta itu. Kalau mencapai nisab hanya bisa bertahan beberapa bulan, tidak sampai 1 tahun penanggalan hijriah, tidak keluar zakatnya. Nah, uang itu tersimpan selama 1 tahun dan telah mencapai nisab. Diambil dari mereka orang-orang kaya, ya, yang menyimpan hartanya selama 1 tahun dan mencapai nisab, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Nah, ini diantara hikmah zakat, ya. Nah, ada sisi kemanusiaannya di samping membersihkan mereka orang-orang kaya daripada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat bakhil, membersihkan harta mereka dari kotoran-kotoran, dan juga sebagai bentuk ihsan, perbuatan baik kepada saudara-saudaranya yang masakin wal fuqara. Fa'inhum ata'uka lidharik, tahapan berikutnya, dan apabila mereka mentaatimu dalam perkara itu, yaitu dalam perkara zakat, fa'iyyaka wa qara'ima amwalihim, hendaknya engkau berhati-hati daripada harta-harta mereka yang paling mulia. Nah, harta-harta mereka yang mewah itu jangan dirampas, jangan diambil. Ini peringatan dari Nabi SAW terhadap Mu'ad. Dan juga terhadap amilul zakah, orang yang bertugas memungut zakat. Ya. Wattaqi da'watal mazlum, dan hendaknya engkau takut kepada doanya orang-orang yang dizalimi. Jangan sampai engkau mengambil harta mereka yang paling bagus, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dizalimi. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, doa orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ya, tidak ada perantara antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustajabah. Ini tahdzir, peringatan kepada kita semua dari perbuatan zalim. Doanya orang yang dizalimi diijabahi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal siapa tadi ini yang berdoa? Siapa? Ahli kitab. Yahudi dan Nasara. Ya. Ketika mereka dizalimi kemudian berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menerima doanya orang-orang yang dizalimi. Lah bagaimana kalau yang dizalimi itu kaum muslimin? Orang-orang yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala dizalimi. Nah, ahli kitab saja yang dizalimi itu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada perantara antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala jika mereka dizalim, terlebih kaum muslimin. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ahmad. Nah, Syekh Rabi' hafizahullah setelah menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama tentang perawi hadis, yaitu Abdullah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib Al-Hashimi ibnu Ammi Rasulillah. Abdullah bin Abbas adalah anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa hubungannya dengan Nabi? Sepupu. Tapi tentu Ibnu Abbas lebih muda. Nah, Karena ketika itu beliau masih gulam, masih kecil. Ya. Al-Hibrul Bahru, beliau mendapatkan julukan Hibrul Ummah, tintanya umat ini. Kenapa? Li si'ati ilmihi, karena luasnya ilmunya. Ya. Terkhusus dalam permasalahan tafsir. Beliau adalah ahli tafsirnya para sahabat. Wa huwa ahadul mukthirina minas sahabah, termasuk di antara salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas di dalam agama dan ajarilah kepadanya ta'wil, yaitu tafsir. Nah, makanya banyak dari ulama ahli tafsir di dalam kitab-kitab mereka ketika menafsirkan ayat maka selalu menukil dari Ibnu Abbas. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya, tafsir Ibnu Al-Jauzi, na'am, tafsir Al-Baghawi dan yang lainnya, mesti mereka menukil dari Ibnu Abbas. Wa ahadul abadilah min fuqaha'is sahabah, termasuk di antara salah satu dari kalangan al-abadilah. Al-abadilah jamak dari ya abdun, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, semuanya Abdullah namanya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. Empat abadilah. Min fuqaha'is sahabah, termasuk di antara ahli fikihnya para sahabat. Mata sanata 68. Ibnu Abbas meninggal pada tahun 68 Hijriah. 68 Hijriah. 6. Kemudian mana global daripada hadis ini setelah kita mengetahui sedikit tentang perawi hadis? Kata Syekh Rabi' hafizahullah, yubayyin al-hadis al-khutuwat al-wajibah allati yajibu an yaslukaha ad-da'i ila Allah. Hadis ini menjelaskan tentang langkah-langkah, tahapan-tahapan yang wajib ditempuh oleh orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khutuwat al-wajibah. Ya, jadi tidak boleh melangkahi satu tahapan sebelum melakukannya. Tidak boleh loncat-loncat. Nah, ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan selain mereka. Dakwah mereka terbedakan. Karakteristik dakwah mereka adalah memperhatikan permasalahan ini. Memperhatikan kaidah bad'ul aham summal aham, memulai dari yang terpenting kemudian yang terpenting setelah. Ini kaidah al ahammu summal aham, mulai dari yang paling penting terlebih dahulu kemudian yang terpenting setelahnya. Iya. Adapun selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwahnya tidak seperti ini. Coba kita perhatikan ya, dakwah Jamaah Tabligh misalnya. Mereka tidak memperhatikan perkara yang paling penting terlebih dahulu. Itu tidak mereka dakwakan. Bahkan tidak sedikit kita mendengar dari mereka mengatakan jangan singgung masalah kesyirikan. Nanti apa? Membuat perpecahan. Ya. Padahal ini perkara yang paling pokok. Menyelisih hadis ini. Mana pengakuan kalian mengatakan di atas sunnah dengan pengamalan hadis? Sangat jauh. Nah, jadi tahapan-tahapan yang wajib. Fa awwalu syai'in yajibu an yabda'a bihi huwa da'watu ila tauhid. Maka perkara yang sangat awal yang wajib untuk dia mulai adalah berdakwah kepada tauhid, wa ifradullah wahdahu bil ibadah, dan mengisahkan Allah di dalam ibadah. wal ibtiadu anis syirki saghirihi wa kabir, dan menjauhi kesyirikan kecil dan besar. Nah, semua jenis kesyirikan, yang besar maupun yang kecil. Wadzalika yakunu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, bagaimana supaya tahapan yang pertama ini bisa terlaksana, kata Syekh, yaitu dengan cara syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dengan dua kalimat syahadat ini. Makanya kita sering mendengar rukun pertama dari lima rukun Islam apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Wal maksud bi hadhihi syahadah, dan maksud daripada syahadat ini annal ibadat bi kulli anwa'iha, bahwasanya ibadah dengan seluruh jenisnya haqqun sabitun lillahi wahda, adalah hak yang tetap hanya untuk Allah saja. La yastahiqqu siwahu minha syai'a, selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak mendapatkan ibadah itu sedikit pun. La malakun muqarrab, tidak malaikat yang didekatkan. Wala nabiyun mursal, tidak pula nabi yang diutus. Wala rajulun salih, tidak pula seorang yang salih. Wala hajar wala syajar, terlebih batu, tidak pula pohon. Wala syamsun wala qamar, tidak pula bintang dan bulan. Nah, jadi surful ibadah lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala, memalingkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dengan seluruh jenisnya, baik ibadah zahirah maupun batinah, ibadah yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita sudah mengetahui ibadah-ibadah yang nampak, sholat, puasa, sedekah. Ibadah yang tidak nampak, yang tersembunyi, batinah apa diantaranya? Mungkin antum sudah mempelajari usul salasah. Iya. Apa diantaranya? Apa? Niat, apa lagi? Mahabbah, khauf, roja. Iya, itu semua hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah azza wa jalla. Nah. Fala yuda'a illallah wahdah, wa la yustaghathu illa bihi, wa la yusta'anu illa bihi, wa la yutawakkalu illa alaih, wala yukhaf wala yurja illa huwa. Tidak boleh menyeru kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh istighosah. Istighosah itu talabul ghaus, meminta pertolongan kepada Allah di saat-saat genting. Nah, lebih khusus dari sekedar meminta pertolongan. Kalau minta pertolongan kan umum, istighosah di saat-saat yang genting. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin kita sering membaca di media, ada acara istighosah besar. Nah, itu bahaya. Istighosahnya ke siapa ini? Nah, dari kalangan mereka tasawuf. Istighosah besar, oh, ramai ribuan orang, ratusan ribu datang. Ya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dari pesantren, pondok pesantren. Istighosah. Istighosahnya ke siapa? Istighosahnya ke Nabi, istighosahnya kepada para wali. Allahul musta'an. Nah. Tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak takut dan mengharap kecuali hanya kepada Allah. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat, maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini yang sangat difokuskan ahlu sunnah wal jamaah dalam dakwah mereka. Selalu ini yang diangkat. Selalu ini yang dikedepankan. Nah. Mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga. diharamkan masuk ke dalam surga, dihalangi masuk ke dalam surga selamanya, bukan sementara. Jadi ada bentuk dihalangi masuk ke dalam surga itu ada dua, ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat selama-lamanya. Musyrik dihalangi masuk ke dalam surga sifatnya abadul abad, selama-lamanya. Wa ma'wahun nar wa ma lil zalimina min ansar, dan tempat kembalinya adalah neraka, tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, tidak mendapat syafaat. Tidak ada penolong, tidak ada syafaat. Adapun al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid dari kalangan pelaku dosa besar, mereka mendapatkan pertolongan selama mereka masih memiliki tauhid. Meskipun seberat biji zarrah kama fil hadis. Masih ada aslul tauhid. Inti tauhid masih ada dalam hatinya. Masih ada dalam dirinya. Maka dia akan dikeluarkan dari neraka meskipun sudah gosong. Tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang musyrik tidak ada harapan. Sudah. Tidak ada harapan sama sekali. Nah. Ya, karena itu adalah dosa yang sangat besar. Kedzaliman yang sangat besar. Bagaimana mungkin memalingkan ibadah kepada selain pencipta langit dan bumi, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki. Kedzaliman yang sangat besar. Keburukan yang sangat buruk. Nah, maka wajar mendapatkan balasan seperti itu. Tidak ada harapan bagi yang masuk ke dalam surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala kataba ala nafsihi ar-rahmah. Mewajibkan atas dirinya itu sifat rahmat, kasih sayang. Dalam ayat Allah taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulli syai", dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Tapi Allah menghalangi rahmatnya dari pelaku kesyirikan. Karena itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Jika seorang meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari. Adapun jika dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni seluruh dosa. Nah. Di sini ada tambih dari Syekh rahimahullah setelah kita mengetahui tadi bahwasanya ya tahapan ini ya porsi kepada dakwah tauhid dengan syahadat la ilaha illallah. Beliau memberikan tambih di sini. Peringatan. Walaisal muradu min la ilaha illallah mujarradan nutqi biha. Dan bukan yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah sekedar mengucapkannya saja. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, jadi tidak sekedar mengucapkan. Balabudda min ma'rifati ma'naha. Bahkan harus mengenal maknanya. Tahu maknanya. Kita semua insya Allah sudah faham maknanya. Apa artinya la ilaha illallah? La ma'budah bihaqin illallah. Apa terjemahannya? Tiada Tuhan selain Allah. Ini terjemahan yang umum. Bagaimana menurut antum? Kalau tiada Tuhan selain Allah, sudah benar? Hah? Belum cukup, keliru. Sisi kekelirannya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Apakah benar tiada Tuhan selain Allah? Ada selain Allah yang dipertuhankan? Banyak sekali. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan siapa? Bapa, Tuhan Buddha, Dewa Hindu banyak lagi. Brahma, Sinta, apalagi. Konghucu lebih banyak lagi dewanya. Jadi banyak Tuhan selain Allah, tapi yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang benar. Yang lainnya tidak berhak disembah, batil. Nah, baik, la ma'budah bihaqqin illallah. Harus tahu maknanya. Ya. Baik. wal amal bimuktadaha. Tahu maknanya? Ya. Kemudian beramal dengan konsekuensinya. Nah. Jadi tahu maknanya dulu, ini dasar. Kalau maknanya saja tidak tahu, memaknainya saja keliru, bagaimana beramal dengannya, kan begitu. Nah, ini banyak kekeliruan di dalam memaknai tauhid. Banyak sekali. Ya. Terutama yang datang dari kalangan ahli filsafat. Keliru dalam memaknai makna tauhid. Mereka memaknai tauhid itu hanya makna tauhid rububiyah saja. Wahidun fi dzati. Ya. Kemudian barakallahu fikum. Wahidun fi dzati la qasima lahu, ini ta'rif mereka, definisi tauhid menurut mereka, ya, ahli kalam. Nah, salah, keliru dalam memaknai tauhid, sehingga mereka banyak terjatuh dalam kesyirikan. Wahidun fi dzati la qasima lahu. Ya. Kemudian wahidun fi sifati la syabiha lahu. Ya. Kemudian wahidun fi af'ali la syarika lahu. Nah, ini. Allah itu wahidun fi af'ali, bersendiri di dalam melakukan amalan-amalannya, ya, perbuatan-perbuatannya. Artinya tidak ada yang menandingi Allah dalam menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam semesta. Tidak ada yang menandingi Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi menurut mereka, kalau meyakini ini cukup, orang sudah bertauhid meskipun dia datang ke kuburan meminta-minta kepada wali fulan, karena dia sudah meyakini wahidun fi af'ali la syarika lahu. Dia bersendiri dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang menyekutu Allah dalam menciptakan, mematikan, ya, menghidupkan, kemudian mengatur alam semesta. Datang ke kuburan meminta kepada wali songo, tidak masalah. Selama dia meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Nah, coba. Memaknai saja sudah keliru. Ya, ini dasar. Kalau memaknai saja sudah keliru, maka mengaplikasikannya juga lebih-lebih, kan begitu. Nah, paham maknanya, mengamalkan konsekuensinya. Wala budda min istikmali syurutiha, dan harus menyempurnakan syarat-syaratnya, dan syarat-syaratnya adalah 7, kata Syekh. Wa syurutuha sab'atun. Ini harus kita kuasai bersama, ya ikhwah. Ya. Ini yang membedakan kita dengan orang awam. Orang awam mungkin mereka sudah, saya Islam, saya ucapkan la ilaha illallah, KTP saya, nama fulan, agama Islam, cukup. Kita belajar harus punya nilai lebih dari mereka. Harus paham syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. Nah, artinya apa? Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mendapatkan manfaat dari kalimat yang agung tersebut sampai mendatangkan 7 perkara ini. Yang namanya syarat. Kalau tidak didatangkan salah satunya, maka tidak akan sah. Tidak akan mendapatkan manfaat dari. Nah, kita sebutkan secara global dulu. Al-awwal al-ilmu al-munafi lil jahl. Yang pertama adalah ilmu yang menafikan kejahilan. Ya. Jadi dia harus mengetahui makna la ilaha illallah, menafikan kejahilannya. Jadi maksudnya, kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak memahami maknanya, kira-kira dapat manfaatnya enggak? Ya, tidak. Dia seperti mengucapkan sesuatu yang dia tidak pahami maknanya. Seperti orang baca koran berbahasa Inggris, baca satu halaman, enggak paham maknanya, enggak paham isi kandungannya. Kira-kira dapat manfaat enggak dari apa yang dia baca dari koran berbahasa Inggris itu? Enggak dapat. Sama juga orang mengucapkan la ilaha illallah tidak paham maknanya. Dan kita sudah mengetahui maknanya tadi. Ya, yang mana la ilaha illallah itu terkandung padanya apa? 2 rukun. Apa itu? La ilaha ini apa? La ilaha, la dulu. Penafian, jangan terbalik ya. La ilaha apa? La ilaha penafian. Illallah. Ini apa? Penetapan. Jadi an-nafyu wal isbat sekaligus. Sekaligus, enggak boleh dipisah. La ilaha saja atau illallah seperti orang berzikir illallah, illallah, illallah. Allah, Allah, Allah. Hu, hu, hu. Ini sesat. Jangan ragu bilang sesat. Dari mana seperti ini? Apa istilah di sini? Padate? Hah? Iya, padate bukan? Iya, khalwatiyah. Maksabandiyah. Nah. Nafi wal isbat. Penafian dan penetapan. Jadi, kalau penafian saja, hanya bagian pertama saja. La ilaha. Ini syahadatnya siapa? Tidak ada Tuhan. Tidak percaya ada Tuhan. Syahadatnya siapa ini? Orang komunis, PKI. Orang PKI percaya Tuhan enggak? Komunis. Tidak ada Tuhan. Ateisme. Ateisme. Ya. Kepercayaan yang mempercayai tidak ada Tuhan. Nah. Baik. Atau illallah penetapan saja. Ya, ini tidak menafikan kesyirikan. Nah, illallah ini syahadatnya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Ayaquluna Allah. Jika kalian bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Mereka menetapkan Allah, tapi apakah mereka menafikan ada penafiannya? Tidak ada. Jadi tauhid itu tidak akan terjadi sampai mengumpulkan antara penafian dan penetapan. Nah, ini. Contoh kecil misalkan. Contoh saja ya. Kita membuat sebuah kalimat yang mengandung penafian dan penetapan. Kita mengatakan, ya, tidak ada seorang pun di dalam masjid kecuali Abdullah. Ini apa? Tahu? Tauhid. Tidak ada kecuali, tidak ada seorang pun penafian. Kemudian, kecuali Abdullah penetapan. Kalau kita mengatakan, Abdullah ada di dalam masjid. Apakah menafikan ada orang lain? Menafikan orang lain? Tidak. Abdullah ada di dalam masjid. Kemungkinan ada orang lain juga bersamanya. Kan begitu. Jadi harus ada penafian dan penetapan baru kemudian menjadi tauhid. Nah, ini harus kita pahami bersama makna dan rukunnya. Baik, ats-tsani al-yaqin al-munafi lisyak. Syarat yang kedua adalah keyakinan yang menafikan keraguan. Keyakinan yang menafikan keraguan. Nah, jadi dia mengucapkannya dalam keadaan meyakini kandungannya maknanya. Dia mengucapkan dalam keadaan yakin, tidak dipenuhi dengan keraguan. Kalau dia ragu, maka ini sifatnya siapa? Orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, sifat mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Naam. Mereka yakin. Tidak ada keraguan, adapun jika ragu maka dia adalah sifat orang munafik. Asalis, syarat yang ketiga adalah al-qabul al-munafi lirradd, menerima. Dia menerima. Setelah dia mengilmui dan meyakininya, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian dia menerima konsekuensinya. Yang menolak, yang menafikan penolakan. Penerimaan yang menafikan penolakan. Nah. Ya. Menerima konsekuensinya. Mau meninggalkan ritual-ritual kesyirikannya. Dia menerima. Kalau cuma sekedar mengucapkan tapi tidak menerimanya, maka ini tidak bermanfaat baginya. Wal inqiyad, kemudian yang keempat adalah tunduk dan patuh. Yang menafikan meninggalkan. Nah, tunduk dan patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada orang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian syariat Allah Subhanahu wa taala masih ya dia tinggalkan dalam artian dia tidak tunduk dan patuh kepadanya, maka ini menafikan. Ya, walaupun kita tidak mengatakan menafikan secara keseluruhan, menafikan kesempurnaan. Nah, syariat dengan berbagai jenisnya, dengan cakupannya yang sangat luas. Ulama mencontohkan, ya ini contoh saja. Seperti ummahat misalkan, ada perempuan yang menolak syariat poligami. Ya, menolak syariat poligami. Berarti tidak memenuhi syarat inqiyad. Ya. Bisa mengurangi kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Karena seorang yang betul-betul ya bersyahadat la ilaha illallah, dia akan tunduk dan patuh pada konsekuensinya. Yang kelima, al-khamis, al-ikhlas, al-munafi lisyirk. Keikhlasan yang menafikan kesyirikan. Keikhlasan. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak ikhlas, ya, mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk tendensi tertentu, ya, tidak murni untuk Allah Azza wa Jal, maka tidak bermanfaat la ilaha illallah. Seperti misalkan orang, ya, ada seorang laki-laki ingin menikah perempuan muslimah, biasanya dia harus apa? Bersyahadat dulu, ya kan? Tidak lama setelah itu murtad lagi dia. Kalau bisa apa? Istrinya diikutkan masuk Kristen, anak-anaknya. Banyak seperti itu. Nah, makanya tidak boleh bagi wanita muslimah menikah dengan selain muslim. Adapun sebaliknya, muslim menikah dengan selain muslimah boleh atau tidak? Boleh, dari ahli kitab, ya, Yahudi dan Nasrani. Karena dibolehkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Dibolehkan. Tapi itu tadi syaratnya dia dalam ayat al-muhsanat, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Kenyataannya sekarang banyak wanita-wanita ahli kitab bagaimana? Orang-orang barat menjaga kehormatan. Ya, kalau dipersehkan mungkin 99,99% yang tidak menjaga kehormatan. Ada enggak yang menjaga kehormatannya? Tidak ada. Oleh karena itu, meskipun halal, tidak haram, ulama mengatakan di zaman kita tidak dinasihatkan. Tidak dinasihatkan. Nah, tidak. Ya, bahkan menjadi sebuah tradisi di kalangan mereka. Ya, menikah dalam keadaan masih perawan, bagaimana? Ketinggalan, artinya sesuatu yang sangat tabu gitu. Menikah, masih perawan. La ilaha illallah. Jadi mereka malah, bagaimana ya? Heran kalau dapat cewek, ya dapat perempuan, malam pertama ternyata masih perawan. Ini sesuatu yang sangat ketinggalan. Nah, ketinggalan zaman ya menurut mereka. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali kepada syarat berikutnya yang keenam, as-sidqu al-munafi lil kadhib. Jujur yang menafikan kedustaan. Ini jujur dalam mengucapkannya. Nah, menafikan kedustaan. Ya. Tidak seperti orang-orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dengan entengnya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, tujuannya adalah supaya mereka aman harta, ya, darah dan kehormatan mereka. Jadi asal daripada orang-orang munafik yang ada di Madinah itu adalah mereka orang-orang kafir. Kemudian ketika mereka melihat Islam datang ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala ya memperkuat Islam, mengokohkan Islam, mereka menjadi takut. Wah, bahaya ini. Islam sudah mulai berkembang kuat. Kalau kita tidak pura-pura masuk Islam, kita akan binasa. Nah, pura-pura lah mereka. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di mulut, tapi di hati mereka menyembunyikan kekufuran, kebusukan. Nah, baik. Jadi tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan, orang-orang munafik. Yang ketujuh, al-mahabbatu al-munafiyah liduddiha. Al-mahabbah, cinta kepada kalimat ini. Cinta kepada orang yang mengucapkannya. Dia menafikan lawannya, yaitu membenci. Nah, di sini juga terkandung prinsip al-wala wal-bara. Kita bersikap loyal, mencintai kalimat ini, dan juga loyal mencintai orang-orang yang mengucapkannya dari kalangan al-mu'minun al-muwahidun. Baik, ini maksud dan penjelasan dari syahadat la ilaha illallah. Berikutnya syahadat Muhammadur Rasulullah, kata Syekh Rabi' hafizahullah, wal maqsudu bi syahadati anna Muhammadar Rasulullah ma'rifatu ma'naha wal amalu bi muqtadaha, adalah mengenal maknanya dan beramal dengan konsekuensinya. Nah, Muhammadun Rasulullah. Apa artinya? Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah, seorang manusia dari kalangan ya Arab, dari suku Quraisy, suku yang paling mulia secara mutlak, yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh manusia. Nah, kita harus meyakini ini. Seluruh manusia, bukan hanya untuk Arab saja. Bersifat universal. Kalau kita meyakini Rasulullah SAW hanya diutus untuk orang Arab saja, berarti ya belum benar syahadat kita Muhammad dan Rasulullah. Ya, makanya orang yang kita heran mendengar ungkapan-ungkapan Islam apa? Islam Arab, Islam Nusantara. Kenapa dijadikan seperti ini? Nah, ya. Yang ternyata itu adalah metamorfosis dari jaringan Islam liberal. Dulunya jin menjadi jin sekarang. Allah musta. Falaisal muradu aidan, kata Syekh rahimahullah, ya, di samping mengenal maknanya kita beramal dengan konsekuensinya, dan yang diinginkan dari syahadat ini bukan sekedar mengucapkannya saja. Ya, bukan sekedar mengucapkannya saja. Lalu bagaimana maksud daripada syahadat ini? Kata Syekh Fahia, syahadat ini ta'ni tasdiqahu, mengandung makna membenarkan Nabi fima akhbara, terhadap apa yang Nabi khabarkan. Wa ta'atahu fima amara, dan mentaati Nabi dalam perkara-perkara yang beliau perintahkan. Jadi dalam hal khabar kita benarkan. Jangan sama sekali menolak apa yang Nabi alaihissalatu wassalam khabarkan dari perkara-perkara gaib. Nah, ada hadisnya disebutkan, hadis yang sahih kita tolak. Ini bertentangan dengan syahadat kita. Mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian ibadatu Allah, ibadatullah bima syara'a ala lisan hadzal rasul al-karim, la bil hawa wala bil ibtida'i. Beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan rasul yang karim ini. Ini juga ya konsekuensi atau kandungan daripada syahadat Muhammadur Rasulullah yang tidak kalah pentingnya. Ya, selain kita mengkhabarkan, membenarkan khabarnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ini yang keempat. Beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Banyak sekarang orang mengucapkan Muhammadur Rasulullah, tapi ibadah mereka tidak dibangun di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti apa? Antara ucapan pengakuan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan praktek tidak sejalan. Nah, beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi alaihissalatu wassalam. La bil hawa, bukan dengan hawa nafsu. Wala bil ibtida, bukan pula dengan ibtida, melakukan bid'ah. Berarti para ahli bid'ah dan para pelaku-pelaku amalan-amalan bid'ah, di waktu yang sama, di waktu mereka mengamalkan bid'ah mereka, maka di waktu yang sama mereka juga menyelisih ini syahadat Muhammadun Rasulullah. Di waktu yang sama mereka juga menyelisih ucapan mereka cinta Allah, cinta Rasul. Sampai dinyanyikan. Dibuat lagu ya. Ada lagunya itu. Subhanallah. Nah, ini kalau tidak bagus prinsip beragamanya, artinya tidak memahami kaidah-kaidah seperti ini. Kita alhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah, diajarkan ilmiah. Ya, mengedepankan ilmu. Menjadikan ilmu sebagai dasar dari segala urusan agama kita. Makanya, orang yang paling berbahagia ahlus sunnah wal jamaah. Nah, seperti ini semua kita pelajari. Baik. Fa'ala kulli muslimin, lanjut kata Syekh Rabi, maka wajib bagi setiap muslim mengenal makna dua kalimat syahadat haqqal fahmi, dengan pemahaman yang sebenarnya. Ya, seperti yang sudah kita singgung tadi. Iya. Kalau salah mendefinisikan saja salah, apalagi mengamalkannya, kan begitu. Jadi mengenal makna syahadat tapi dengan pemahaman yang benar, haqqul fahmi, wal amal al jad bimuktadha, dan beramal dengan amalan yang sungguh-sungguh terhadap konsekuensinya. Jadi bukan dengan beramal sekedar beramal saja, tapi dipenuhi dengan kesungguhan. Wa huwa tasdiq wal iman wal amal bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitab was sunnah, yaitu dengan cara membenarkan dan beriman serta beramal dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitab was sunnah, dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa ma yata'allaqu bil aqaidi wa ma yata'allaqu bil ibadati wat tasyri'ati fi kulli majallatil hayat. Apa yang terkait dengan akidah, apa yang terkait dengan ibadah, watasyri'at, dan pensyariatan fi kulli majallatil al-hayat, pada setiap aspek-aspek kehidupan. Inilah sunnah. Nah, jadi kalau kita mengatakan beramal dengan sunnah, jangan difahami sunnah dalam definisi ahli fikih, sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan. Sunnah ini tadi, sunnah Nabi. Jadi sunnah itu banyak ya. Maknanya tergantung di barakallahu fikum pembahasannya apa. Kalau pembahasan tentang manhaj ya. Manhaj jalan hidup Nabi alaihi salatu wasallam, maka sunnah mencakup apa itu tadi? At-tasyri'at fi kulli majallat al-hayah. Syariat dalam seluruh aspek kehidupan. Tapi kalau kita membahas fikih sunnah, yaitu tadi definisinya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan apa? Tidak mengapa. Tapi kalau sunnah dalam artian ya jalan hidup Nabi alaihi salatu wasallam, maka ini tadi dalam seluruh aspek kehidupan yang sifatnya wajib untuk dilakukan. Nah, yang terakhir dari pembahasan hadis ini kata Syekh, ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, beliau menyebutkan ada 10 faedah. Subhanallah, perhatikan. Satu hadis keluar, Syekh mengeluarkan darinya 10 faedah. Yang pertama, anna tauhidah huwa asasul Islam, bahwasanya tauhid itu adalah dasar Islam. Dasar Islam, pondasi Islam. Yang namanya dasar pondasi kalau tidak bagus, maka bangunan-bangunan yang akan dibangun di atasnya itu gampang roboh, kalau tidak kokoh, maka tauhid merupakan asas al-Islam yang harus diperkuat. Ya, makanya kita pelajarannya tauhid, tauhid, tauhid. Nah, tauhid terus. Berapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah tauhid? Sebelum berdakwah ya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang lain. Berapa tahun? Sebelum hijrah ke Madinah berapa tahun di Makkah berdakwah tauhid? 13 tahun. Dan jangan difahami, setelah 13 tahun berdakwah Nabi tidak berdakwah tauhid lagi, tidak, terus. Di samping mendakwakan sholat, zakat, puasa, dan syariat-syariat yang lainnya, Nabi terus memperingatkan tentang tauhid. Ini. Asas, karena dia adalah asas. Ini harus betul-betul diperbaiki. Bagaimana kita kalau membangun rumah? Ya, pondasinya diperkuat atau tidak? Pilih batu yang paling bagus. Batu apa biasanya? Batu gunung? Ya, material yang paling bagus. Jangan sembarang. Nah, demikian pula keislaman kita. Ya, asasnya, fondasinya harus diperkuat. Tauhidnya harus diperkuat. Yang kedua, anna hammal arkani ba'da tauhidi huwa iqamatus shalah. Bahwasanya rukun yang paling penting setelah tauhid adalah iqamatus shalah, menegakkan salat. Ini yang paling penting. Ya. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sholat, hukumnya kafir menurut pendapat sebagian ulama. Bayangkan, coba. Ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya ya, perkara yang paling penting setelah tauhid adalah sholat. Coba kita perhatikan. Bandingkan antara ibadah sholat dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam permasalahan sholat, ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkannya. Ada yang mengatakan kafir. Dan itu pendapat Al-Imam Ahmad yang diikuti oleh masyaikh di Mamlakah Arabiyah Saudi. Coba perhatikan pendapat Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin, ya, masyaikh-masyaikh yang ada di Arab Saudi. Mereka mengatakan kafir. Orang yang meninggalkan sholat kafir. Nah, meninggalkan karena malas ya. Kalau meninggalkan karena menentang kewajibannya, ini ulama sepakat. Kafir, sepakat. Tidak mau sholat. Bukan karena malas, tapi apain sholat? Sholat itu tidak wajib. Menentang kewajibannya. Juhud namanya, istilah. Ini sepakat ulama. Dia kafir. Yang diperselisihkan, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Seperti yang kita saksikan banyak terjadi di sekitar kita ya. Mungkin di antara keluarga kita ada. Mungkin saudara kita ada yang melakukannya. Mungkin keluarga kita ada yang melakukannya. Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kafir. Menunjukkan apa? Sholat ini adalah ya, rukun Islam yang paling penting setelah tauhid. Dalam hal zakat tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Ada orang tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil. Banyak uangnya. Rumah, mobil, harta yang melimpah. Tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Ya, semuanya sepakat bahwasanya itu adalah dosa besar. Tidak mengatakan kafir. Tapi kalau sholat, sebagian ulama mengatakan kafir. Itu pendapat Al-Imam Ahmad. Walaupun, barakallahu fikum, dalam permasalahan ini, kalau terjadi perselisihan pendapat, apa sikap kita? Apa ayatnya? Fa'intanaza'atum fi syai'in farudduhu ilallahi. Jika kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kita berusaha mencari mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Yang benar, wallahu a'lam, pendapat jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak kafir orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dan harus kita ketahui makna meninggalkan sholat sama sekali tidak pernah sholat selama hidupnya. Kalau dia sholat Jumat sekali seminggu itu sholat, masih sholat, ya. Ataukah sholat sholat maghrib biasanya yang ramai ya? Iya, 3 kali sehari misalkan atau 1-2 kali sehari itu sholat, tidak meninggalkan sholat namanya. Tidak dihukumi kafir oleh Hanabila. Tidak. Yang sama sekali tidak pernah sholat. Sholat Jumat tidak, sholat Id juga tidak. Tidak pernah dilihat sholat. Tidak di masjid, tidak pula di rumahnya. Nah. Ada yang seperti itu? Kalau saya, alhamdulillah, tidak pernah melihat seperti itu. Ya di kampung, ya itu tadi sifatnya. Jumat datang, Id, sholat, ya, atau sesekali. Tapi orang yang sama sekali tidak sholat, saya belum pernah mendapat. Mungkin saja ada. Nah, baik. Ini yang kedua. Ya, rukun yang paling penting setelah tauhid adalah menegakkan sholat. Yang ketiga, anna ujaba arkanil islam ba'da sholatihi az-zakah al-mafrudah. Wahia min haqqil mali. Rukun yang paling wajib dalam Islam setelah sholat adalah zakat yang wajib. Az-zakah al-mafrudah. Yang dimaksud adalah zakatul mal. Wahia min haqqil mal. Dan itu termasuk hak harta yang harus dikeluarkan. Jadi, barakallahu fikum, ya, apa yang kita miliki dari harta yang tersimpan selama satu tahun menurut penanggalan Hijriyah yang melebihi nisab, yang melebihi nisab sebagiannya bukan punya kita. Bukan hak kita. Itu hak al-fuqara wal-masakin. Walaupun, ya, notabene itu ada di tabungan kita, misalkan ada di rumah kita, tapi ketahui ada sebagian dari harta itu hak mereka, al-fuqara wal-masakin. Nah, jika melebihi nisab dan telah tersimpan selama satu tahun menurut penanggalan Hijriah. Makanya yang punya harta banyak ya harus rajin-rajin menghitung ini sudah satu tahun atau belum. Ya, kalau yang tidak punya harta yang tersimpan ya tidak pusing dia. Jangankan satu tahun, satu bulan aja misalkan ya. Ya, habis lagi, datang habis lagi. Ya bersyukur dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Namun dengan zakat mal itu maka itu merupakan nilai lebih bagi orang yang memiliki harta. Iya, daripada orang yang tidak memiliki harta dan tidak bisa berzakat dengannya. Nah, oleh karena itu sebagian ahlul fuqara datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengeluhkan, artinya mereka menceritakan keadaan mereka, mengatakan wahai Nabi, dhahaba ahlud dusur wal ujur. Ya, ada sahabat-sahabat kita mereka pergi membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum walakinnahum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Masya Allah. Berarti menunjukkan kelebihan mereka. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Tapi mereka bisa berzakat dengan harta yang mereka miliki. Harta lebih yang mereka miliki. Berarti apa? Keutamaan lebih, nilai lebih ya. Ya jelas, nilai lebih. Orang-orang kaya yang mengeluarkan zakat itu lebih nilainya daripada kita. Yang cuma bisa sholat, puasa. Gak bisa zakat, gak bisa haji. Nah, tapi itu tadi harus dikeluarkan yang wajib. Kalau tidak maka dosanya besar. Barakallahu fiik. Yang keempat, annal imam huwa alladhi yatawalla qabdaz zakah. Ini faedah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Rabi, bahwasanya imam, ya penguasa, dialah yang berhak mengambil zakat itu. Ya, wa sarrafaha. Dan membagikannya. Imma binafsi, apakah dia sendiri, au naibi, ataukah wakilnya. Nah, jadi penguasa yang bertugas, ya, tanggung jawab pemungutan zakat ada di pundak para penguasa. Ataukah yang mewakili penguasa. Nah, ya, penguasa. Ya, bukan pemimpin sebuah kelompok. Ya, setiap orang berapa? Berapa persen? LDI itu berapa? Kalau itu bukan penguasa. Ini imamnya apa? Imam kelompok sesat, ya. Nah, imam artinya penguasa. Kalau imam ya imam versi mereka kan begitu. Sampai mereka terkenal, masya Allah, hidup mewah, motornya apa? Kalau pakai motor itu, yang cerita ini mantan LDI, motor-motor yang harganya miliaran. Nah, hidup mewah. Allahu musta'an. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Yang kelima fil hadis, dalam hadis ini dalil annahu yakfi ikhrajuz zakah fi sinfin wahid. Ada dalil cukup mengeluarkan zakat itu pada satu golongan. Ya. Ketika Allah memerintahkan dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya disebutkan 8 golongan. Bukan berarti semua golongan itu harus diberikan, tidak. Hadis ini menunjukkan jika sudah diberikan satu maka sudah mencukupi. Karena yang diberikan di sini dalam hadis ini siapa? Orang-orang fakir saja. Nah, orang-orang fakir satu golongan dari 8 golongan yang disebutkan. Tidak harus semuanya harus dapat, tidak. Yang kena wa fi anna la yajuzu dafuha ila ghanihin. Ada faedah bahwasanya tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang kaya. Kecuali jika dia apa? Amil zakat. Dia diberikan karena amilnya, bukan karena orangnya. Kecuali dia, misalkan dia bertugas, ditunjuk sebagai petugas. Dia mendapat karena amalannya, tugasnya. Nah. Yang ketujuh, wafihi annahu yuhram alal amil fi zakah akhzu karaimi almal. Diharamkan bagi petugas zakat, pemungut zakat mengambil harta yang paling bagus dari harta mereka. Tidak boleh. Nah. Yang kedelapan, wafihi tambih, ada peringatan ala tahzir min jami' anwa'i az-zulm. Ya. Peringatan dari seluruh jenis kezaliman. Peringatan dari seluruh jenis kezaliman. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Doanya orang-orang yang zalim diijabahi. Seluruh jenis kezaliman, kezaliman itu banyak jenisnya. Kezaliman dalam hal harta, kita menzalimi harta orang lain, ini kezaliman. Kezaliman dalam hal kehormatan, kita menzalimi kehormatan orang lain. Tadi yang pertama contohnya mengambil harta orang lain tanpa hak. Kemudian yang kedua menggibah orang lain, menggunjing orang lain. Ini kezaliman dalam hal kehormatan. Kezaliman dalam hal darah. Ya, menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Jadi dalam hal apa kezaliman itu? Harta, kehormatan dan darah. Ini semua harus dijaga, tidak boleh kita menzalimi orang lain. Yang kesembilan, wa fi qabul khabaril wahid al adl fil aqidah wa ma yujibul amal. Adanya bentuk menerima khabar dari satu orang yang adil dalam bidang akidah dan dalam hal yang mewajibkan amal. Menerima khabar satu orang yang adil dalam hal akidah dan dalam hal amalan. Nah. Jadi khabar al-wahid diterima menurut Ahlussunnah wal Jamaah, baik dalam hal akidah maupun dalam hal amal. Walaupun Mu'tazilah mereka mempersyaratkan dalam hal akidah harus mutawatir, harus banyak yang meriwayatkannya. Nah, dan hadis ini menyelisih itu, menyelisih kaidah mereka. Alasannya apa? Mu'ad sendiri dia menyampaikan permasalahan akidah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah tentang tauhid, ini permasalahan akidah. Baik, yang ke-10, wa fihi ayyabda ad-da'i bil aham fal aham. Yang terakhir ini, faedah yang terakhir bahwasanya hendaknya seorang dai memulai dari yang paling penting kemudian yang terpenting setelahnya. Bil ahammi fal aham. Nah. Jadi ketika kita berdakwah mengajak saudara kita, ya keluarga kita, karib kerabat kita, mulai dari yang paling penting dulu. Ya. Ketika kita melihat ada penyelisihan dalam hal tauhid dan dalam hal yang lainnya, misalkan musik, nyanyian, ya jangan tegur, kamu jangan nyanyi, kamu jangan ini. Kemudian permasalahan kesyirikannya tidak ditegur. Salah kalau begini. Ya, tegur dulu kesyirikannya, kemudian tegur kemaksiatannya. Nah, yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya, wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang pertama dari kitab ini. Waktu selesai. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'inillahi ta'ala. Natafi bi'adzakum ilahuna. Tafadhalu barakallahu fiikum.